بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mengatakan هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه سبحانه وتعالى عز وجل. Tiga permasalahan ini termasuk di antara permasalahan yang paling penting yang terkait dengan tauhid dan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Allahu khalaqal khalqa liya'buduhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para makhluk untuk beribadah hanya kepadanya semata. Falam yakhluqhum hamalan wala sudan wala abathan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan para makhluk dengan sia-sia, tanpa ada perintah maupun larangan, dan tanpa faedah. Lakinnahu khalaqahum li amrin azimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para makhluk untuk sebuah perkara yang agung. Wa li hikmatin azimatin, dan untuk sebuah hikmah yang agung pula. Fiha sa'adatuhum wa fiha najatuhum. Di dalamnya terdapat kebahagiaan mereka, dan di dalamnya terdapat keselamatan mereka. Wa hiya an ya'budullaha wahdahu la syarika lahu. Yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Wa hadhihi al-ibadatu amarahum biha fi qawlihi subhanahu, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Dan ibadah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya kepada mereka, para makhluk, para hamba, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian. Wa fi qawlihi ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. dari dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Rabbmu memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wa fi qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan beribadalah kalian hanya kepada Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa fi qawlihi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Dan di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, maka beribadalah kalian hanya kepada Allah semata, dengan memurnikan agama hanya kepadanya. Wa fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan di dalam firman-Nya yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, dengan memurnikan agama hanya kepadanya. Fi ayatin kathiratin amarahum fiha bil ibadati. Di dalam banyak ayat, Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka di dalamnya untuk beribadah hanya kepadanya semata. Wa hiya tauhiduhu jalla wa ala wa takhsisuhu bil ibadati, yaitu mentauhidkan Allah jalla wa ala dan mengkhususkan Allah azza wa jalla dengan ibadah. Min du'ain wa khawfin wa raja'in wa tawakkulin wa raghbatin wa rahbatin wa salatin wa sawmin wa ghairi dhalika. Baik itu berupa doa, rasa takut, rasa harap, tawakkal, harapan, rasa takut, salat, puasa dan yang lainnya. Fahuwa al-mustahiqqu lil-ibadati jalla wa'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, duna kulli ma siwahu, tanpa yang selainnya. Wa yadkhulu fi dhalika fi'lul awamiri wa tarku an-nawahi. Dan masuk di dalam kata ibadah melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Fa ada'ul awamiri allati amaraka Allahu biha wa rasuluhu. Maka menunaikan perintah-perintah yang Allah Azza wa Jal memerintahkannya kepadamu. Demikian pula Rasulnya perintahkan kepadamu. Wa tarkun nawahi allati nahaka Allahu anha wa rasuluhu. Dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah Azza wa Jal dan Rasulnya melarangmu darinya. Kullu hadha dakhilun fil ibadati. Semua ini masuk di dalam kata ibadah. Wa hadha huwa al-islamu. Dan inilah dia Islam. Wa huwa ad-dinu. Dan itulah dia ad-din, agama ini. Wa huwa al-imanu. Dan itulah dia keimanan. Wa huwa al-huda. Dan itulah dia petunjuk. Fala tusalli illa lillahi maka janganlah engkau melaksanakan salat kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tarka' illa lahu, dan janganlah engkau ruku' melainkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wala tadbah illa lahu, dan janganlah engkau menyembelih hewan sembelihan melainkan untuk Allah Azza wa Jalla. Wala tad'u illa iyyahu, dan janganlah engkau berdoa kecuali hanya kepada Allah semata. Wala tatawakkal illa alaihi, dan janganlah engkau bertawakal kecuali hanya kepada Allah semata. Ila ghairi hadha minal ibadati, dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah. Amma isti'anatu bihadirin qadirin fima yaqdiru alaihi, fahadha laysa bi'ibadatin. Adapun isti'anah, meminta pertolongan dengan makhluk yang hadir di hadapan kita yang mampu memenuhi permintaan kita dalam perkara-perkara yang ia mampu melaksanakannya, maka ini bukan ibadah. Kama qala subhanahu fi qissati Musa, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwih. Maka orang yang berasal dari golongan Nabi Musa alaihi salam meminta pertolongan kepada Musa alaihi salam untuk mengalahkan orang yang termasuk di antara musuh Nabi Musa alaihi salam. Fa inna Musa qadirun ala an yughithahu, karena sesungguhnya Musa alaihi salam mampu untuk menolong orang tersebut. Amma du'aul mayyiti wa du'aul ghaib alladhi la yasma'u kalamaka, adapun berdoa kepada orang yang sudah mati dan berdoa kepada orang yang ghaib yang tidak mendengar ucapanmu, au du'a'u sanami awil jinni awil asjari wa nahwiha, atau berdoa kepada patung atau jin atau pepohonan dan yang semisalnya, fahada syirkul musyrikina, maka ini adalah syirik orang-orang musyrik. Wa huwa syirkul akbaru alladhi qala Allahu fihi, dan itulah syirik besar yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Sebelumnya ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, pembahasan tentang doa isti'anah istighatsah insyaallah akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang pada tempatnya. Perincian tentang isti'anah, doa, istighatsah dan seterusnya. Qala rahimahullah wa qala ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat syirik, gugurlah dari mereka segala sesuatu yang mereka perbuat. Wa qala subhanahu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang ia kehendaki. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau berbuat syirik, gugurlah amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan dari perbuatan syirik. Dan akan datang dalil-dalil yang lain insyaAllah dalam pertemuan-pertemuan setelahnya. فَاللَّهُ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا بَلْ أَمَرَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ وَتَرْكِ مَعْسِيَتِهِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, mentaatinya, dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Wa arsala ilayna rasulan, dan Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang rasul. Huwa Muhammadun alaihi salatu wassalamu, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bi kulli ma taqaddama, dengan segala sesuatu yang berlalu, yaitu tauhid, salat, rukuk, dan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anzala alaihi al-Qur'an bidzalika, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam Al-Qur'an dengannya. Linastaqima ala ma fihi minal huda, agar kita istiqamah di atas apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa petunjuk. Wa na'mala bima fihi minal awamiri, dan agar kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa perintah-perintah. Wa nantahi amma fihi minan nawahi, dan agar kita meninggalkan perkara-perkara yang ada di dalam Al-Qur'an berupa larangan-larangan, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ala yadi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin, melalui tangan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul. Ja'a liyu'alliman nasa dinahum, beliau datang untuk mengajarkan kepada manusia agama mereka. فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم. Maka beliau alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi, pemimpin mereka, dan yang paling utama di antara mereka. فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة. Maka barang siapa mentaati Rasul ini alaihi salatu wassalam dan istiqamah di atas agamanya, maka dia akan mendapatkan jannah. Wa man asa hadha ar-rasul wa hada 'an dinihi falahun naru. Dan barang siapa bermaksiat kepada Rasul ini dan menyimpang dari agamanya, maka dia akan mendapatkan neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Ya'ni bi'a'malikum allati syahadaha. yaitu amalan-amalan kalian yang dipersaksikan olehnya. Kama arsalna ila Fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam, fahuwa mursalun alaihi salatu wassalamu. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus sebagaimana diutusnya Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam. Lalu kami pun menyiksanya, menyiksa Fir'aun dengan siksa yang pedih. Ay akhadna Fir'aun akhdan wabilan fid dunya bil gharaqi wa fil akhirati bin nari. Yaitu kami menyiksa Fir'aun dengan siksa yang pedih di dunia dengan ditenggelamkan, dan di akhirat dengan neraka. Demikian pula di alam kubur dengan siksa kubur. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.